Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Alladzi Allah niku sinten alladzi rupane zat ahsana kang maringi apik sapa lagi. Allah iku zat sing ahsana ingkang maringi apik sapa lagi utawa kang ngapikno sapa lagi ngapikno kula syai'in ing saben-saben perkara. Sifate syai' khalaqo ingkang nyiptakno sapa lagi ku ing syai'. Allah itu zat yang setiap sesuatu yang diciptakan pasti baik. Bi fathil lam iklan fathai lam khalaqahu fi'lan halirupa fi'il madian ikang mandi. Nak diwaca khalaqahu sifatun. Tegese tidawu khalaqahu sifatun dadi sifat. Wa bi sukuni halan lafat khalaqahu klan sukunil lam. Berarti alladhi ahsana kulla syai'in wa khalaqahu badal istimalin. Iku dadi badal istimal. Di maknane nak yang dikira akhal bahu alladhi rupani zat ahsana ingkang ngapi sapa lati kula sein ing saben-saben perkara. Maknane kula sein khalqahu tegese zaman gawe kula sein. Wa bada'a lan ngawiti sapa Allah Ta'ala khalqal insani ing gawe manusa. Adam rupane Adam pertama kali manusa digawe mintinen saking lemah. Suma ja'ala mengkono ninggawe sapa wa ta'ala nastahu ing anak turune Adam zurriyatahu tegese anak turune Adam digawe min sulalatin saking sulalah saking sari utawi saking iki anane kulqotin. Kulqoh niku wonten semanane segumpal darah utawi sesuatu sing nempel mimma in saking banyu mahinen kang ino manane ino ku dikesampingno. Maksud itu maknanya itu event yang ingkang apes, utawi ingkang lemah. Dua utai ma'um mahin, utai al-ma'um mahin, ku anut fatu, iku sperma atau mani. Suma sawahu mengkonuli gawe, apa? Gawe roto, atau gawe seimbang sopa Allah Ta'ala, gawe taswiyah, gawe seimbang sopa Allah Ta'ala, ku ing Adam, kholako, tegese, kholko Adam, tegese, Allah gawe, seimbang neng penciptaan Nabi Adam. Wana fakhofihi miruhihi. Wana fakholan niyobno sopa Allah Ta'ala fihi ing dalam Adam. Allah niyobno minruhihi sangking roh sing digawe Allah. Utai roh sing diidofahno neng Allah. Maknanya ini anut kulo gitu. Lafat-lafat. Terus ngeten kulo terangakan ya. Lafat-lafat mutasyabihat itu lafat-lafat sing dhuhire iku ana serupane Allah ning makhluk. Ya kados Nabi Adam Allah nyifati niku wa nafakhtu fihi min ruhi. Ayat sing terkenal lho. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Pada Adam saya tiupkan roh saya. Nah, apa maknane dhuhire kan Allah punya roh dan sebagian roh itu diberikan atau ditempelkan ke Nabi Adam. Dan itu masalah besar karena kesannya kita-kita ini mengandung roh Allah. Makanya terus ada kaidah ke dalam ilmunya ulama itu enggak boleh tahakkum, manut tahakkum bitarjamah. Jadi enggak boleh menyimpulkan hukumnya Allah dan Rasul itu dari terjemah. Orang boleh ibu-ibu ngalim maca terjemah, tapi nak ngeroso alim tenan atau terus fatwa liwat terjemah itu haram napa? Besar. Karena terjemah itu pasti mengandung kasus tadi, misalnya saya tiupkan kepada Adam mirruhi dari roh saya. Kayak itu mriki wa nafakhu fihi mirruhi. Nah, ini termasuk mutasyabihat ayat-ayat yang kita tidak tahu persis maknanya, tapi tahu persis kaidahnya. Gini rumah notenan ya. Tahu persis kaidahnya gini. Ada beberapa kaidah dalam bahasa Arab, namanya al-idhofa litasyrif. Idhofa itu mengesnatkan sesuatu pada Allah itu litasyrif, karena sesuatu ini sangat mulia, sangat terhormat. Misalnya orang nyebut masjid itu apa? Baitullah. Masjid elek, panjang lah itu jenenge. Baitullah. Terus barang itu omahe pangeran, cek melasi masjid. Nggih, Bapak. Masjid itu bahasa Arab ya, Pak? Itu maksud sing panjang apa kudu sing mewah? Maksud sing panjang lagi. Itu ora iso apa artine wis pangeran cek melase. Sing dibangun koruptor guys jenenge. Karena masjid itu tempat yang terhormat, sehingga kita perlu menyebut itu nama itu. Adam itu makhluk yang terhormat, sehingga disebut yang ditiupkan ke Adam adalah ruhu. Makanya dulu di Irak itu ada seorang qadhi terkenal ahli Quran, tapi dia sering debat sama orang pendeta yang ahli Quran juga. Yang ahli Quran dari orang Nasrani itu mengatakan, wafi kitabikum, di kitab kamu itu ada pembenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah ruhullah. Karena istilahnya Quran juga alqaha ila maryam wa ruhum min, bahwa apa itu Yesus atau Isa adalah roh dari Tuhan. Berarti itu pembenaran dari Quran bahwa Yesus itu ruhullah. Terus kata si Qadhi tadi, Qadhi ini rada cangkem melek tapi pentingnya kemelek itu kadang penting. Katanya dia, ya baguslah kalau Yesus ruhullah sama dengan saya. Karena yang jadi ruhullah di Quran tidak hanya Yesus. Terus dia baca ayat wa nafakhtu fihi min ruhi. Terus wa nafakhtu fihi min ruhi. Dia baca sekian ayat bahwa istilah ruhullah itu bukan hanya diterapkan ke Yesus. Semua manusia juga disebut, diciptakan dari apa? Ruhullah. Faham ya? Makanya ini hati-hati dalam makna di Quran. Jadi ada beberapa lafaz di Quran yang kita mau tidak mau memaknai itu ngikuti ulama, meskipun makna itu menjadi panjang kayak tadi. Wa nafakha lan niyupna sapa apa fihi ing dalam Adam miruhi sanging roh sing diciptakno apa. Ta miruhi sanging roh sing keceluk iku ruhe pangeran, tapi mau keceluk mana yang dinisbatkan pada ruhe pangeran, tapi kamu jangan bayangkan ada rohnya Allah yang dibagi mbek pangeran dikano situ. Nabi Eja'alahu tegese gawe sapa wa ta'ala hu ing Adam digawe hayyan ingkang urip hassasan tur ingkang duwe indra sing iso mengindra badha angka ana sausi ana sapa Adam iku jamad dan barang sing atos. Jamad atos maknane ora iso mikir, benda mati lho jumut. Wa ja'alalan gawe sapa wa ta'ala laku maring sira kabeh ahli dzurriyyati tegese maring anak turune Adam apa gawe asma ing pendengaran. Di makna asma'i kan nganggo makna pira-pira pendengaran, wal absara lan pira-pira peningalan, wal afidata lan pira-pira ati, ayil quluba tegese pira-pira ati. Qali lama sidik banget tasykuru nasyukur sira kabeh. Matema iku zaidatun iku zaidah. Muakkidatun tur nguatno. Nguatno lil kilati maring banget sidik. Dadi qali lan ku sidik, nak qali lama sidik banget kasiron ku akeh, nek wong Arab muni akeh banget apa kasiron mawe. Pokoke bahasa Arab lu gampang. Wong Arab nek muni sithik qalilan, nek sithik banget qalilan. Kasiron akeh, nek kasiron mah akeh banget. Mate mae ku zaidatun zaidam akidatun kang nokiti bil kilati maring sithik. Sanget sithik e wong syukur banget sithik. Waqalu aida dolalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Waqalu lan padha ngucap sapa wong akeh sing ngingkari ba'as, ngingkari kebangkitan saka kubur. Ai mungkirul ba'si, tegese wong-wong sing ngingkari terjadine kebangkitan oleh ngucap aidza dalalna. Ana ta nalikane ilang kita, manane tertanam kita, ilang manane kependem ora kita, fil ardi ing dalem bumi. Ghibna tegese wis gaib kita, kependem kita via ing dalem arep. Bi ansirna gambare arep sinto dadi sapa kita turoban wis lemah mukhtalitan tur ingkang campur dituro biha kelawan lemah-lemahe arep. A inna la fi khalqin jadid, ana ta bener sak temene kita, ana ta iku sak temene kita la fi khalqin yektine ing dalam kejadian jadi den kang anyar. Utai dawu ainal fi khogen jadi istifhamun istifham ingkariun kang ingkar. Bitahqiqil hamzati ini kelawan maca tahqiq ngetokno hamzah loro nek kados kira ai kita a inna a yo hamzah i genopo hamzah. Wa tasili saniyati lan nasil hamzah sing kedua wa itkhali alif nang lebono alif ben aku antarane hamzah ten ala wajene ngatasi wajah loro fil mauti ini ing dalam panggonan loro. Kala dawuh sapa wa taala balhum bilika irabbihim kafirun. Balhum balik utawi wong kafir bilika irabbihim lan ketemu ning pangerane kufar ayat bibas iki sik lan bas. Iku kafirun iku kafir kafir. Pun ngucap sira Muhammad lahum marin kufar. Kowe ngucap ngene ya tawaffaq. Bakal mateni kum ing sira kabeh sapa malakul mauti sapa malaikat pati. Alladzi kang wukila kang den pasrai sapa lati bikum ing sira kabeh. Dipasrai dikop di arwahikum kelawan jabut roh-roh sira kabeh. Suma ila rabbikum monggo nuli maring pangeran sira kabeh turjauna den balekna sira kabeh iki dibalekna ahya an halikul. Fayujaziakum. Ono semoco fayujaziakum sami. Monggo dadi sebabe males sapa wae kum ing sira kabeh bi amalikum ing amal-amal sira kabeh. Ini mun kadung ya, mun kadung kula terangno menisan. Terus nyata kula terangaken. Masalah-masalah maknani Quran ya, maknani kula baleni malih nggih. Masalah-masalah maknani napa? Quran. Quran itu turun itu kan sudah ada kaidah. Baik kaidah itu kaidah yang diciptakan ulama maupun kaidah peradaban. Peradaban itu istimal, istimalul arab. Seorang lagi yang namanya peradaban itu apa? Istimalul Arab. Orang Arab pasti tahu kalau arahnya seperti itu, namanya peradaban, istimalul Arab. Kemudian Quran turun dengan bahasa itu. Meskipun enggak paham, tapi istimalnya Arab itu paham. Misalnya gini, kalau beri contoh. Saya ngajari anak saya dengan telaten A sampai Z. Saya punya anak, saya latih dagang. Dan saya latih itu A sampai Z. A sampai Z itu kan tidak tentang ilmu dagang. Tapi kinayatun anil ikhato, sesuatu yang satu sampai selesai. Itu disebut A sampai apa? Z. Saya ulang lagi ya, dari zaman terlatih. Saya punya anak pedagang. Karena saya pedagang, punya anak, saya latih dagang. Wah, tak latih kabeh sampai A sampai gue misalnya pakar pacaran, pakar bodoni. Wah, aku sebodoni sopo wis tak lakoni kabeh. A sampai misalnya wong wedok elek sampai gendut sampai pesek wis tau tak bodoni kabeh. Nah. Orang mukhatab yang mendengar omongan kamu A sampai Z itu dia akan memahami bahwa yang kamu lakukan itu detail dan banyak sehingga diredaksikan A sampai apa? Z. Atau kamu ngomong gini. Was, warung aku tersinggung. Diomongi ra enak, serak kesuwen ora babi ibu tak jual teso. Babi ibu itu kan ya ora roh maksudnya piye. Tapi mukhatab paham. Setelah terjadi perselisihan yang begitu diredaksikan apa? Gak ngenteni apa? Babi ibu wonge tak jual teso. Nah, itu kalimat-kalimat yang kamu sendiri yang ngomong itu ya enggak paham. Sing diomongi ora paham, tapi tahu istimalnya. Tahu arahnya. Di sini ini ada ulama termasuk beberapa ulama kayak Ibnu Abbas, kayak beberapa ulama mengatakan alif lam mim dan hamim itu min jihadi hadi sunnah termasuk kriteria ini. Sehingga orang-orang Arab yang benci Quran sekalipun itu tidak pernah menyoal Muhammad. Ya Muhammad ini ada ayat yang enggak bisa dimaknani. Quran kamu bilang hamim alif. Enggak ada yang protes gitu karena orang Arab tahu meskipun enggak roh maknanya ngerti penggunaannya kayak tadi apa babi bukan enggak ono maknane. A sampai Z ya ora ono mana deh, tapi tahu istimalnya, arahnya seperti ini, paham kan? Paham tenan toh ora bocok. Makanya nah tapi ilmu seperti itu kan ruwet. Yang enggak ruwet adalah ilmu wallahu alam. Nah, terus setiap pengarang agar alif lam ya Allahu alamu bi muradi bi dzalik, Allah lebih tahu. Jare sing ngaji wis suwe ban Allah luwe. Akhirnya ada orang yang keblinger darani yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain enggak tahu. Hanya harus jadi guyonan, yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain tidak tahu. Karena Allah yang ngendikan, yang paling tahu maknanya juga Allah. Kita tidak bisa tahu. Kalau kita tahu kayak Allah itu tidak mungkin, tapi yang diarahkan Allah pasti kita. Kalau Allah, kalau kita tidak tahu berarti kita nggak perlu sholat, nggak paham perintahnya wa aqimus. Cuma kalau kita tahu kayak Allah ya tidak mungkin. Nah, ini kan sama-sama keblinger. Sing sitok sok ngerti kaya pangeran. Lu ya keliru, ora pangeran kok kaya pangeran. Sing sitok muni, Quran itu enggak bisa difahami, hanya Allah tok yang paham. Ya gunane apa diturunno nak kira-kira wong liya dak? Geneman kok ngono. Ini kan bodho ngiku. Makanya saya ulang lagi. Ngomong sampean ngaji saya dan saya mau menjelaskan. Meskipun saya sendiri tidak paham, itu seperti itu tidak harus paham. Tapi kita tahu arah istimalnya. Sehingga ulama kayak Ibnu Jarir atau Bari, kayak banyaklah semua ulama mengatakan Hamim Alif Lamim itu kita tidak tahu. Itu termasuk minal mutasyabihat. Tapi kalau kamu tanya saya, kata Ibnu Jarir atau Bari, kenapa Allah pakai seperti itu? Kira-kira begini. Alam tu waladi abata. Alam tu waladi babi buba. Artinya apa? Saya ngajari anak saya beberapa huruf atau bacaan yang dibutuhkan anak saya. Terus gue membahasakan anak saya tak ajari babi buba. Paham ya? Terus babi buba ada maknanya enggak? Enggak ada. Tapi kamu paham maknanya itu seperti itu. Paham ya? Tapi suka yang mono. Sehingga bahasa itu ya enggak ada yang protes ketika saya cerita. Saya ngajari anak saya babi buba. Ada enggak yang protes? Enggak ada kan? Karena semua orang tahu maknanya adalah diajari cara membaca. Kok takut? Kalimat itu maknanya apa? Maknanya biuran, maknanya istimalnya seperti ini, paham? Penggunaannya seperti ini. Itu sirinya kenapa Allah pakai apa? Alif Lam Mim Hamim. Pasti kira-kira begini, ini loh Quran dimulai dengan Alif Lam Mim. Bahwa ini akan melibatkan huruf-huruf Arab, akan ada siri huruf-huruf Arab. Kemudian siri ini ditebak-tebak. Lah sing rodok dukun sudah dijimat. Haikal, ben sangar dibungkus mori napa? Putih. Engko sing kedo wonge rambuté gondrong. Lah iku terus sakare. Lah iku macam-macam wis wonge kena siri iku terus kena justifikasi napa? Ah, misale jimat terus sing kedo wonge dasinan ruwes kan gak meyakinkan. Lah sing kon kedo ku rambuté gondrong terus dibungkus apa? Mori terus kayak minyak, minyaknya sing rodok mampu melati lah terus kan wong kan. Itu akal-akalan kan, ya ada Quran yang ngomong itu, ya ada ada yang ngeluh ngobe terus mari, ya macam suaya mari ya ada ngobe, bukan yang ngeluh ini, suaya suaya ini Quran turun itu nganggu jimat ya tapi kalau saya nganggu jimat, ya mau gue mau pengiran suge, ya ada masalah ya pengiran nah, mau jadi rezeki ini, ya ada masalah tapi kita-kita ini enggak, ya saya ulang lagi. Sehingga bahasa-bahasa yang oleh orang nahwu dikatakan lil milki. Orang nahwu mengatakan idofa itu potensinya bermakna tiga. Ada idofa di mana min, fi, dan lam. Yang paling banyak kan lam. Misalnya babu sajin, pintu kayu. Berarti pintu dari kayu. Khotamu hadidin, apa ali-ali dari apa? Besi. Terus ada di makna fi, kayak zulmul laili, berarti malam. Gelap di malam hari. Zulmulaili adzulamun fil. Dan yang ketiga ini yang paling sering terjadi. Bahkan ada ulama ngaku mengatakan sebenarnya semua idofa itu bimakna lam, lil milki. Kalau kamu katakan saubu zaidin berarti bajunya Zaid. Baitu zaidin rumahnya Zaid. Milik. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau dikatakan milik itu ya milik. Berarti baitu wah rumah milik apa? Ruhuwah berarti roh milik apa? Nah, kalau milik Allah ya sudah ada roh tertentu yang miliknya Allah yang dikasihkan Nabi Adam. Ya sudah gitu aja wa nafastu fihi biruhi. Apa susahnya? Terus ada orang berlebihan mengatakan Allah itu punya roh dan rohnya Allah ini diberikan ke Adam. Mana ada barang qadim bisa ditransfer? Dan mana ada barang hadis bisa menerima barang apa? Odim, faham ya? Dalam bahasa miruhi itu udah harus konotasinya milik Allah terus misalnya gini, masjid yang melek yang panjang itu ya tetap jenenge baituwa omahe pangeran, terus kita takok pangeran nak rene kapan terus kita nak sholatnya kita muni wiswan pangeran ya tidak ada seperti itu pokoknya baituwa itu bet milik Allah memang nyatanya milik. Oh ya sudah gitu, rasa dijerok-jerok. Tapi kan Allah orang yang kini, kak. Ya serasa ngono-ngono, nah pokoknya betul. Litasrif, karena sesuatu itu mulia, diisnatkan kepada Allah. Ini al-idhofa kadang litasrif, kayak apa disebut apa? Betul. Inna hadha betul. Ini penting saya jelaskan, makanya saya ingkar seingkar-ingkarnya. Saya ulang lagi, saya ingkar seingkar-ingkarnya. Kalau ada orang membuat hukum atau kesimpulan dari Quran terjemah itu tidak bisa. Terjemah itu tidak mewakili maknanya apa? Quran. Karena terjemah ini kan, ya terjemah. Quran turun itu sudah ada aturan yang melatar belakangi, kemudian Quran turun. Misalnya begini, saya contohkan bab fikih saja, yang paling gampang itu bab fikih. Ya dengarin ya, saya mencontohkan bab fikih. Orang kawin itu berarti kan lelaki sama perempuan, ya sepakat ya kan. Dulu zaman orang kafir lah itu yakin, yang namanya kawin itu ya lelaki sama perempuan. Kalau yang sejenis, dulu ya ada bahasa LGBT, tapi kalau yang namanya kawin itu ya lelaki dan perempuan. Ya. Terus yang namanya perempuan itu ya anaknya orang. Kalau anaknya orang, kalau mau kawin ya yang ngawinkan yang punya anak. Kalau dia kawin sendiri, jadinya demenan, bukan kawin. Nah ini cerita zaman jahiliyah, bukan zaman Islam. Sehingga kata Imam Nawawi yang ngarang kita majmu', nikahul kufar sahihun, nikahnya orang kafir itu sah. Karena mereka menikah itu ya dengan cara yang kita yakini. Zaman sebelum ada Rasulullah, orang kafir ya gak nikah dengan saudaranya, dengan bulenya, dengan ponakannya. Mereka nikah pasti dengan orang lain. Dan Allah menyebut ya imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Imro'ati Abi Lahab, wa imro'atu, istrinya Abu Lahab. Gak ada Allah bilang demenannya Abu Lahab. Karena mereka kawin. Paham ya? Dan kawinnya ya saatnya saya itu ya dikawinkan bapaknya, disaksikan orang banyak, dan tidak mahram. Sehingga, saya ulang lagi, sehingga termasuk kebanggaan Rasulullah dan keluarga besar Quraisy adalah tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adamir wa ila abihi wa umihi. Allah membuat Muhammad ini spesial. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunalis nihi tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adamir wa ila abihi wa umihi. Keluarga Muhammad itu keluarga yang terhormat. Mbah-mbahnya enggak ada yang zina. Kalau kumpul sama perempuan pasti lewat nikah. Itu min adami wa ila abi umi, mulai Nabi Adam sampai Said Abdul. Terus kamu ngomong gini, Islam datang buat aturan nikah. Sebelum Islam enggak ada nikah. Itu omongane mubalig, enggak ada ulama ngomong seperti itu. Paham? Nikah itu syariat-syariat qadimah, syariat dulu nikah itu ada. Dan orang kafir pun menikahnya secara benar. Artinya kalau mereka salah, mereka pun mengatakan demenan. Dulu Muhirah itu demenan. Ya orang bilang demenan yang Muhirah. Kalau yang istrinya ya istrinya Muhirah. Sehingga Allah menyebut Wamro'ata Fir'aun. Semua mengatakan istrinya Fir'aun. Istrinya Abu. Karena dinikah secara sah dan dengan cara yang sah. Kemudian kata Imam Nawawi, dan ini semua ulama mengatakan demikian. Anggir gak ngomong ini ya ulama. Nikahnya orang kafir itu kita sahkan meskipun dengan cara yang salah. Asal cara yang salah ini bukan dhatiyah dalam rukun nikah. Bisa kita benahi. Misalnya gini. Nikah itu pokoknya anggere wis lanang wedok ana bapake teko ndangdutan, terus ning kono wis ana nanggap ceki. Ya berarti wis nikah. Ya sah meskipun dengan cara seperti itu. Ya misalnya gini ya, ada orang kafir. Misalnya Abu Lahab atau Fir'aun nikah itu ukurane anggere wis wong wedok teko, bapake teko. Terus ning kono ana ndangdutan, ana nanggap apa wayang apa pokoknya ya seperti itu dikatakan nikah ya kita katakan itu nikah. Selagi dalam nikah itu tidak terjadi dhatiyah yang tidak hilang setelah Islam, kecuali terjadi dhatiyah yang Islam enggak mengesahkan, misalnya ngawini ponakannya atau ngawini saudaranya atau ngawini buleknya. Ada dhatiyah yang menurut Islam enggak bisa diteruskan karena menikahi mahram. Kalau terjadi seperti itu nikah kita batal. Tapi kalau salahnya itu hanya karena tadi akadnya lewat cukup dengan dangdutan, akadnya cukup bapak EU saya apa yang buat dimak badu EU bopo gak ada sewa hijab kobul, ya sudah sah. Makanya menurut saya neka-neka yang terjadi di Indonesia dengan banyak kekacauan itu karena kita tidak alim atau kulturnya salah, cara kulo bisa. Asal datiannya ini, makanya menurut saya kalau teman-teman saya yang ngaji fikih, ini semua yang kangkang yang masih ngaji fikih, sementing sampean apal jumlah muharramat, orang yang jadi mahram itu saja. Yaitu khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu yang penting itu muharramat berapa itu? 7. 7 yang cara wong Jawa iku 5. Wah, kalau nglotok. Kaya kula ngene, ku apal tenan. Umun, mbok. Mbok iso apa aja? Man waladat ka, orang yang melahirkan kamu. Itu jenenge mbok. Terus khurrimat alaikum ummahatukum, terus bintun. Nah sekarang bintun itu siapa coba, ayo sing ngaji ini kena isan arifi. Bintun itu maknanya apa? Orang perempuan yang dilahirkan istri sah kamu, itu jenenge bintun. Tapi kena demeni wong terus dia anak wedok. Hasil demen anak itu ora iso darani anakmu. Sehingga kalau dia nikah enggak boleh kamu jadi wali. Paham ya? Bahkan sebagian mazhab saking ekstrimnya mengatakan anak hasil demen anakmu nak kepen nikah sah. Boleh di demeni tapi anaknya dinikah nggak wali itu sah, tapi ya terlalu boleh di demeni kok anaknya. Tapi karena apa? Karena enggak ada hubungan nasab sama sekali. Menurut syariat ini enggak ada hubungan nasab. Karena produk apa? Ilegal. Umun bintun apa tadi khurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Saudara perempuan sekandung. Terus wa ammatukum saudaranya bapak. Wa khalatukum saudaranya ibu, berarti bulik dari ibu. Terus wa banatul akhi anak perempuan dari saudara lelaki. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Makanya Islam menghitung 7, tapi kalau kita ngitung itu 5, karena kita hanya ngitung apa ibu, anak wedok, ponaan, apa bule, kalau sebetulnya ibu, anak wedok, dulur, bule, ponaan. Sehingga orang Jawa ngitung 5, mereka wajar orang Jawa dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Nah orang Arab dulure bapak itu ammah, dulure ibu pola. Ponaan cara Jawa ponaan, cara Arab ponaan banatul akhi, ponaan banatul ukhti. Paham ya? Ini penting kalau terang. Sehingga kalau nikahul kufar dan setelah nikah enggak terjadi mahramiyah yang abadi, maka nikahnya kita katakan sah meskipun ketika nikah dengan kaifiah yang salah. Misalnya syaratnya salah. Saksinya apa? Fasih. Tapi asal tadi yang dinikah tetap perempuan yang tidak mahram. Tapi kalau yang dinikah itu perempuan yang mahram, Islam akan membatalkan. Karena ini membawa dhatiyah, membawa rukun yang fatal. Tapi lucunya, baiknya manusia, terutama suku Quraisy, itu pun gak terjadi. Gak ada cerita Islam ngeritik Abu Jahal. Lalu Abu Jahal orang elek, biung pun aneh di demen. Gak ada Abu Jahal nikahnya sama orang lain yang tidak mahram. Abu Lahab juga nikah sama orang lain, ya tidak. Ini penting saya utarakan. Nah, kemudian Quran turun dengan tradisi yang sudah mapan di Quraisy. Yang namanya nikah itu mapan. Ada walinya, ada saksinya, ada syaratnya. Kemudian terus Quran dengan lafaz yang ringkas karena sudah ada peradaban yang baik dan benar. Famastam taktum bihi min hunna fa'atu hunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, istimta itu sudah kamu rasakan, sudah kamu nikmati. Sementing fa'atuhuna ujurun, sementing mbok opahi. Terus kowe maknani nganggo awur-awuran, ya nak ngono sing penting nek bar iku bayar. Iku kan koyo lonte. Ora ngene iku goblok, ora ngene iku maknani Quran iku ora ngene iku. Makanya ya, saya ulang lagi, enggak bisa maknani Quran seperti kowe ra iso misale darani tikus iku halal, ning Quran ra ono muni tikus iku haram ora ono. Anggere ning Quran ra ono sebab arane halal. Ya ning Quran yo ra ono harame mangan racun, mangan kabel, mangan. Ape yo ra ono. Mergo pangeran pirsa wong mangan kabel lak sreter dhewe. Ukurannya ndak seperti itu begini tak warai. Orang Arab itu sudah mapan dalam berperadaban. Lagi-lagi Quran turun itu sudah ada peradaban. Di antara peradaban terhormatnya suku Quraisy adalah mereka makan sesuatu itu yang baik, yang tidak punya efek negatif. Dan mereka mensifati nabinya yaitu, nabi itu siapa? Nabi adalah alladzi yu'minu terus wan nabi yu'minu terus berarti wa yukhilu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Nabi adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan sesuatu yang jorok, yang jijik. Jadi orang Arab akan tahu kalau kamu mengatakan yang enggak ada di Quran harami umbel ya kono tongseng. Umbel itu terus ngono apa? Tongseng. Peletong boten ya enggak ada. Sudah ada kaidah yang namanya Muhammad atau Rasulullah atau Nabi Umi itu yang menghalalkan sesuatu yang bagus, yang mengharamkan sesuatu yang khobais. Khobais itu apa? Kata Imam Syafi'i, satu makanan sing orang Arab yang terhormat itu merasa jijik. Saya perlu enggak mengharapkan ke santri-santri saya jong jogeman mangan umbel, mangan tae, terus mangan. Kan darani kiai sarap, barang jelas kok diomongno kan mesti begitu. Jadi aku enggak perlu ngarani jong jogeman mangan cindil ya ora mungkin. Wong wis ngerti ora usah diharamno nek wong normal ya ora bakar mangan cindil. Ini penting saya utarakan, kita enggak boleh pakai kaidah hampir ning Quran enggak ngaramno berarti halal Quran sing ndi? Quran sing kanggo makna sapa? Quran apa Quranku? Nah Quranku orisinil waras. Quran itu kok terjemah, terjemah itu tidak makini Quran karena tadi Quran itu hidup di satu peradaban dan peradaban ini sudah mapan. Nah ini di sini kenapa Allah mengistilahkan istrinya Fir'aun, istrinya Abu Lahab, karena ternyata mereka ya gak nikah sama orang yang mahram, nikah sama orang lain, ghairul mahram. Ini penting terus saya utarakan. Begitu juga istilah ruhu wa ruhihi. Orang Arab tahu idofa itu tidak harus seperti itu. Mereka sesuatu yang terhormat dikatakan baitullah. Faham ya? Berarti Bani Adam yang disebut khalifatullah. Terus sekarang misalnya kamu artikan secara terjemah, manusia adalah pengganti Allah di bumi. Mulane pangeran samelok-melok kan mesti digenteni manusia. Terus pangeran saiki santai turu kan mesti pasrahno manusia. Bocah gebrek ngono ya ora ono ngene. Ya wis pokoke pantes-pantese manusia berhubung keren disebut khalifatullah. Fatullah. Bukan tambahannya peranata gomo, bukan roh. Aku semua, nah ini Quran itu disebut Khalifat. Ya sudah, aku rasa GR, aku Khalifatullah. Gak boleh sama wani aku ini dari orang dia. Harman sama kedok sekolah itu, aku ya Khalifatullah. Wah, orang nombor. Ini penting saya katakan ya. Jadi, ngaji Quran itu aturannya sebagai mufassir itu harus ngerti istiqmalul Arab. Bisa orang lagi apa? Istimal Arab. Makanya disebut wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbi kalitaku naminal mungkirin apa bilisanin arabiyin mubin. Quran itu diturunkan dengan istimalul Arab yang mubin, yang jelas. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian di era-era modern dikatakan saya mutawalli syarohi. Tidak ada orang kafir yang menyoal al-islamin. Tapi kenapa sekarang banyak di kampus-kampus di kajian tafsir kita jangan putus asa mengetahui maknanya alif lam mim. Jangan kayak tafsir dulu yang hanya bilang apa alam ibu murad dunia. Kita harus berani menafsirkan. Itu orang berani menafsirkan jadi berani nekat. Ungkapan rakyat di artek no kau dipeksoro. Wong kafir sing gedeng Quran wae ra iso mencibir alif. Lah mergo ngerti penggunaan itu normal. Meskipun roh artine tapi penggunaan itu normal. Iya normal kayak saya ngomong. Saya mengajarkan anak saya babi buba. Mukhatab tidak protes, Gus babi buba apa? Kalau ngomong yang jelas, ya berarti mukhatab bento, rano mukhatab ini mesti ya paham, mana? Saya mengajarkan anak saya A sampai, oh maknanya ngajari detail. Itu diredaksikan A sampai, ya sudah pasti di semua laga ini mesti ada istiqmal. Orang kafir, andekan alif lamin itu penggunaan yang salah, pasti orang kafir bilang, Muhammad, kata kamu Quran itu mubin, jelas, tapi ini ada lafaz yang kamu sendiri tidak tahu maknanya, ini apa-apaan. Tidak ada orang kafir protes seperti itu. Kok gue gara-gara kuliah malah protes, orang kafir, sarap era protes kok ya, betina sholat madu ngalor, ngidul, malah. Ini apa-apaan. Mengandung sekali. Kali Nabi Nabduqo al-Mirok fil Qur'an kufrun. Berdebat Qur'an itu kafir. Aku termasuk kiyapian lah darani kafir-kafir. Lalu berkali-kali diundang dari narasumber tafsir, lalu jarang dugi. Karena yang datang kadang-kadang sing takok itu semua bulat. Jadi tak kok bendara ini cerdas. Padahal tambah tak kok tambah aku rabudu nih. Malah gua jarang tak kok gara-gara tambah gelo. Gara-gara nih. Nak kon mulan gelem loh. Nak mulan kan dia nerai so tak isah no. Nak tak kok nak debat kan kesannya kita banding. Mungkin nih edware raro, gunar, tafsir sawi raro, opo raro, roy terjemah terus ngajak debat aku. Ini apa-apaan kan terus kacau. Oh kacau. Gus menurut anda gimana? Ada ayat gini? Dia berharap bocor. Ayat piro? Gak tahu pokoknya lo lah. Gak tahu debat macam apa? Nggak sering keluar kali. Tapi kalau ada satu area yang di situ banyak orang alim, terus tak tanya yang alim berapa aja sih? 40% yang hafal Quran berapa? 40% terus. Singlanya piro orang lulus ya datang. Karena nak undang aku seminar gampang. Pastikan kau yang alim. Aku teko. Ya ngaku wae, alim wis gak salah ya. Aku teko terus kayak Abu Nawas nih. Abu Nawas tuh gak seneng pidato. Dia suatu saat diundang pidato dia tanya, "Hadirin, saya ini gak bisa itu, mau ngomong, tapi tanya dulu apa? Kamu orang pintar apa orang bodoh?" Wong bodoh aku mau ngomong bodoh rugi. Paling gak paham deh. Akhirnya, ya sudah nak, Abu Nawas, kita orang pintar. Lah apa wong pintar nek pidato? Akhirnya terus semua. Iya, separuh ngomong, aku mau bodoh, saya sudah sepakat, separuh bodoh, separuh pinter. Ya sama, saya pinter nak perlu diomongi, saya bodoh rugi ngomongi berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu meskipun guyon itu jadi ilmu, sebetulnya potensi kita ngomongi orang ya dua itu. Nak pinter gunanya gue omong no, ya rugi. Nak bodoh gue omong no, ya berapa. Makanya Abu Nawas tuh gak mau pidato. Nah, sekarang pidato itu kan profesi, jadi gak penting lah paham dah paham. Tetap untung lah paham dah paham itu. Ya tapi masih yang ikhlasnya banyak, yang pidato ikhlasnya banyak. Yang gak ikhlas mungkin lebih banyak. Nah ini penting saya jelaskan. Jadi ulumul Quran itu jelimet. Sampai dikarang Imam Suyuti namanya kitab Al-Itqan. Itqan itu besar. Sama Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad diringkas namanya Zubdatul Itqan. Saya baca itu di pondok saya. Zubdatul Itqan oleh Syed Muhammad diringkas lagi, dibuat lebih mudah lagi, namanya Al-Qa'id Al-Asasiyah Fi Ulumil Quran. Dan itu kalau kita baca Itqan, maknanya Quran itu mudah sekali, karena di situ diterangkan istimalul Arab. Tamhidul Arab lil Quran. Karena pasti dunia itu ada tamhid. Sehingga tadi, orang-orang yang alim muji Rasulullah, apa coba? Hafidhul ilahu karamatal di Muhammadin abahul amjada sonalismi tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Semua babanya Nabi itu meninggalkan perzinaan. Padahal belum ada Islam. Tapi mereka tahu kalau zina itu buruk. Zina itu apa? Buruk. Dan yang baik itu nikah. Makanya mereka nikah semua. Sampai tahu nasabnya. Sayyidah Aminah binti ini. Sayyidah Khadijah itu. Semuanya terdaftar. Dan semuanya dikatakan suami istri. Dan gak ada yang nikah mahram. Lalu setelah sampean Islam kok malah makhrome ra hafal. Wong kiai ora hafal. Jek makhrom ku piro? Jek mikir. Mestinya ngotok, makhrom itu 7. Nek cari lak Jawa 5. Ini penting saya utarakan. Sehingga nanti kalau ada lafaz-lafaz mutasyabihat, kamu bisa numpang lewat dengan kultur yang sudah ada, yang sudah matang. Misalnya begini, ada masadul lafzi ini contohnya Zakaria Al-Ansari. Di bab sholat, sholat itu batal dengan makan. Orang kalau makan sholat batal enggak? Batal. Itu yasduku membenar. Yasduku itu beneri sesuai kaidah. Upo sitok nenggone selilitan. Terus buat lek, batal enggak? Batal. Karena kamu sholat kok makan. Ya, padahal upo sitok. Oke, di bab sholat upo sitok dikatakan makan dan membatalkan sholat. Tapi di bab nyugoi tamu. Terus kowe nyuguhi tamu buka posito. Monggo-monggo dahar. Terus kowe takoki bapakmu, wis buka mangan tamu cempon kula mesti posito. Agar dilek ya jenenge mangan. Lho, ning bab poso mbek bab salat nyeleku posito darane mangan, pasane batal. Tapi nek bab hormat tamu, urung iso dikeki, urung iso diarani ngekeki mangan. Lah tapi nek ning bab poso sing darani mangan ku sak piring, nak setengah piring lu batal lo. Poso lu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lu sak gobloke ngono. Sama-sama istilahnya makan. Saya ulang lagi, sama-sama istilahnya makan. Ning bab poso ambek sholat itu uposito darani wis mangan melani darani batal neng bab nyugoi tamu urungi saudarani mangan lah nak bab mangan neng gone sopo so koyo bab neng hormat tamu yo enak besok sarapan setengah piring buat awan setengah kan buatan sapi ya urungi saudarani urai seorang gone itu uang waras ngerti istimalnya kegunaannya kayak podo-podo istilahnya mana? Karena kita hidup ini sudah ada peradaban. Misalnya kita hidup ini sudah ada peradaban. Uang ngerti-ngerti nak dikai tangan kanan itu terhormat, nak dikai tangan kiri itu enggak terhormat. Itu sudah ada peradaban. Kemudian Islam mengatakan jom kesunatan angin kei uang tangan kanan, tangan kiri mau. Karena peradaban sudah merasa perlakuannya seperti itu. Tahu-tahu ada barat, ada kita-kita yang materialistik. Aduk tangan kiwa 1 juta, timbang tangan tengen 20 lah ini kan sudah peradaban yang kita pak ya contohnya aja ngono lah ya lebih sopa artinya ngekek tangan tengen nak 20 aduk tangan kiwa lah nak 1 juta ya orang ngono ukurannya aduk 1 juta nganggo tangan tengen timbang 20 nganggo tangan kiwa berarti peradaban itu dimana-mana enggak yang sat yang recel yang koyok gaweanmu itu. Nah kira-kira seperti itu makna di Quran. Makanya ada istimalul aruf. Saya ulang lagi, ada istimalul. Sehingga masyhur itu dalam kaidah. Saya tak cerita sedikit ya. Imam Syafi'i itu dikatakan alim oleh gurunya. Itu pas umur 16 tahun. Itu kata gurunya, Sufyan Ats-Tsauri, terus Muslim bin Khalid Al-Zanji. Itu guru-guru Imam Syafi'i yang beliau masih junior. Itu ada siapa? Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid apa? Az-Zanji. Sebenarnya Imam Malik itu ketemu gede. Imam Malik itu jadi guru Imam Syafi'i setelah alim. Jadi dapati banyak membentuk siapa? Imam Syafi'i. Yang paling banyak membentuk itu namanya Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Syafi'i pertama dibolehkan fatwa itu begini. Ada hadis. Hadisnya Rasulullah. Teksnya itu begini. La tuharriku ta'ira min wakanatiha. Terus Imam Syafi'i ditanya oleh gurunya, ini tidak sama maknanya dulu. Ma makna huya Syafi'i? Ya, tentu gurunya jangkar. Maknanya itu apa? Jangan gerakkan burung dari tempat diamnya. Ya, saya ulang lagi, jangan gerakkan burung. Maksudnya juga gusap dari tempat apa? Diamnya. Ya bisa kurungan, bisa tempat istirahatnya burung. Imam Syafi'i saking alimnya mengatakan begini, kanatil arob, idha arodu safaron. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur dengan burung. Terus nabi lumo yang penting mau dagang besar ke Syria misalnya, burung digusah. Nak torot yaminan berarti bagus. Tapi nak torot simalan berarti alamat buruk. Kalau terbang ke kanan berarti ini safar sing mubarok. Kalau terbang ke kiri berarti tidak berkah. Sehingga disebut tatoyur. Tatoyur itu memutuskan sesuatu berdasar terbangnya burung. Makanya disebut qalu ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum. Tatoyur itu sesuatu semuanya dikaitkan dengan apa? Burung. Berko bahasa Arabnya burung apa? Ta'ir. Makanya ketika perdebatan Nabi dan umatnya qalu inna tatoyarna bikum. Kata Rasul apa? Ta'irukum ma'akum. Ini maka apa? Semuanya berdasar apa? Keputusan apa? Keputusan penting ini berdasar terbangnya apa? Burung. Makanya disebut ta'ir. Terus Imam Syafi'i karena dia orang alim mengatakan begitu. Orang Arab, Pak Guru itu punya adat kalau mau pergi itu gusah manuk. Nah manuk itu terbang kanan, mereka jadi pergi. Tapi kalau gusah ke, apa, terbang ke kiri berarti nggak jadi pergi. Terus kata guru-gurunya, Al-ana, Qur'ana laka antuftiya ya Syafi'i. Saiki gue suai fatwa. Wong lafat ngono tok kok gue pahamnya nganti ngono. Karena tadi hadis itu sudah ada istiqmalul Arab. Coba kalau semaknani sampean. Hadisnya kan mau ngene tok. Aja gusah manuk sangka tempate. Terus buat andai kan Imam Syafi'i itu koyo kowe kan yo mau ngene tok. Maknane nggih pokoke manuk ora oleh digusah. Kurang pegawean tapi gusah manuk bae. Dari guru kan bocah kok gebrak kok maksud. Ndak seperti itu. Manuk aja gusah maknane nak mbok gusah terus dadi penentuan hukum. Terus kowe nentokno keputusanmu. Jadi misalnya, kowe sok pilihan presiden. Jokowi apa Pak Prabowo? Gusah. sing kanan ditulis sapa sing kiri. Ya ora ngono. Sesuk kaping lamar kerja usah manut kok terbagi ngiri wis ora usah diterusno ngambar. Lah maksudnya seperti itulah. Terus kemudian kita maknani Quran. Qalu inna tatayyarna bikum terus ta'irukum ma'akum wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Terus kita tahu ya kenapa Quran sering pakai ta'ir tatayyarna karena ada istiqmalul arab ta'ir ini sebagai ukuran. Saya itu terus bayangno. Gue maknani Quran wong roh adatul arab ngerti-ngerti ana maknani Quran yang gue terjemah ngrasa ngalim terus fatwa. Terus mau fatwa woi nak woi, kalau di Quran enggak ada ya halal, kalau di Quran ada ya halal. Saya kita tak kok iseng rawon itu sing di ukuran rawon itu piye? Jelasnya Quran nono, ungkapan nono wayu harimu alaihimul khobais yang buruk-buruk itu diharamkan. Kue wanita rani tikus iku minat toyibat. Lah apa mbok gusah mbok kei racun nak minat. Cekel lah wis keloni. Wong ini barang yang bagus. Mesti kita darani tikus yo. Khobais kan sesuatu yang berarti kategorinya haram apa halal? Haram. Terus kita kamu mengharamkan tikus berani enggak kalau itu dari Quran? Kita berani karena tadi sifatnya Nabi adalah mengharamkan yang menjijikkan yang khobais. Paham tenang kok. Paham ya sungguh guru kok paham ora kok pokoknya sungguh. Yang penting kamu tahu istiqmalul arab. Makanya kalau di Yasin ada inna tatoyar nabikum. Terus Nabi mengharamkan tatoyur. Tatoyur itu bikin keputusan berdasar terbangnya apa? Makanya kalau ada hadis jangan gerakkan burung dari tempat diamnya. Mana nih? Jangan bikin keputusan berdasar terbangnya burung. Itu jenenge ngalih, ora terjem. Terus akhirnya Imam Syafi'i diarani I Syafi'i kowe saiki wayahe fatwa mergo wis dianggep ngalih. Dadi dhisik ngetes murid. Lah aku yo mau ngetes sampeyan demen kecewa tapi. Jadi ora oleh kowe jogeman kuliah terus alif lamin kita harus berani menafsirkan jangan kayak ulama dulu gak berani menafsirkan. Ulama dhisik kok harus nekat karo kowe. Mesti mereka gak berani kamu. Berani. Wong kono waras aku ya. Terus Nadia orang menulis pokoknya enggak boleh. Tapi yang pasti adalah ketika enggak tahu maknanya, kita tahu istimalnya. Soalnya meskipun kita enggak tahu maknanya, tahu istimalnya. Kayak kita mengatakan tadi, anak kami sudah saya ajari A sampai ya, sudah saya ajari babi buba. Itu kan enggak ada maknanya, kalimat itu enggak. Tapi kita tahu arahnya kayak pun enggak yakin, paham ya. Nah begitu seterusnya, ruhuwa, baituwa dan seterusnya. Kita tahu ruhuwah itu ya sudah ruhuwah meskipun roh maknanya persis, tapi kita tahu istimalnya. Yaitu al-idho valid tashrif, sesuatu yang mulia diisnatkan kepada Allah. Misalnya kamu sholat, kamu tanya, kenapa kamu sholat? Wah lillahi ta'ala, karena sholat itu sesuatu yang sakral. Meskipun hati ini hatimu, ya ben busu hargu aslinya. Tapi kan ben gaya muni apa? Lillah. Tenan boras pokoknya ben gaya muni apa? Lillah. Itu kita tahu istimalnya. Pun begitu seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kalau suhun, gak nama nani Quran, gue dari ulama, gak ulama sih masih mau belajar, masih waras, masih waras lah, masih waras. Karena serak belum belajar, seneng duit, dari kufat wah serempet, karena yang seneng duit urempet. Kalau tiga jauh, pria nunggu alim ya, kalau udah udih, bareng seneng duit, soan kalau takut, lagi udah si alim ya, aku udah udih saya kita, cuma aku seneng duit, kok, aku cuma seneng duit, kok, lah serak kok buat terus no. Aku ragu untuk ngobe alim gue khusus menisan seneng duit ya kita terus kadung keliru gitu ini. Saya ini marah. Alhamdulillah. Ini soal kelas melarat terus buat pasut. Bah aku nggak tadi bersuwe kok nggak kisah iki melarat. Enggak kan regani el. Untuk paling ilmu kok milih duit. Bocah kok goblok ya. Soalnya alhamdulillah saya ini marah dia orang bodoh. Ya harus komplit semua. Baik ya Allah, punya pangeran. Wong diparingi ilmu, diparingi hat dan wafiron, bagian yang sempurna. Terus mau kalah beda kok. Sembrono, punya gue tenang sel. Lainnya alhamdulillah kok marat ya, menoyo sih tadi api ya. Sinau menang kok suwe-suwe suka. Tenang sih iya, tapi kan aneh atau gue suka, insya Allah tambah melarat terus. Sinau. Hal-hal seperti itu memang Allah keras sekali. Kita-kita sebagai orang Quran itu apa ya? Berat sekali ya nanggung itu. Jadi ada sebuah hadis itu yang diyakini keluarga Quran. Itu bunyinya gini. Man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdhala minhu atau utiya afdhala minhu faqad istasghara ma a'zamahu. Orang yang sudah dikasih Allah Qur'an. Ya Qur'an itu bisa hafal atau ahli tafsir atau ahli fikih, pokoknya sesuatu yang menjadi hukumnya apa? Qur'an. Termasuk orang ahli fikih berarti dia kan juga ngugemi hukumnya apa? Qur'an. Orang yang sudah dikasih Qur'an oleh Allah, kemudian dia berpendapat atau melihat ada orang lain yang lebih utama ketimbang dia, atau merasa ada orang lain yang diberi sesuatu yang lebih dari dia, maka dia berarti menyepelekan sesuatu yang dihormati Allah. Quran itu kan sangat-sangat agung. Kemudian saya ketemu gubernur, merasa orang ini lebih mulia ketimbang saya, punya sesuatu yang di atas saya, berarti saya menyepelekan Quran. Hanya karena merasa gubernur itu lebih keren ketimbang saya. Enggak boleh, orang Quran harus pede bahwa dia punya sesuatu yang afdol, sangat-sangat terhur. Ya ngapal Quran ditangani wong di Alpa. Apa artinya ngapal Quran udah pulau numpak ondal sampai numpak bucap kok goblok ya. Iku yo apa itu bahaya. Kowe sok kan ketemu pangeran dimaki-maki. Kowe wis tak gawe Quran kok merasa orang lain lebih afdol ketimbang Anda. Ini faqad istasghara ma a'zamahu. Dia mengecilkan sesuatu yang diagungkan. Makanya saya itu termasuk dia yang jarang menerima tamu. Maksudnya bukan anti tamu saya, tapi saya itu dapat itu. Kayak kula ini biasa. Kalau ditamuni bupati, ditamuni dokter spesialis ya biasa mau standar. Nah, biasanya kita tak suka kita. Gelem yo ngene iki ra gelem yo wis saya. Kecewa ya karepmu ora kecewa ya karepmu. Dunia ya, ya emang harus seperti itu. Ini bukan urusan sombong, ini urusan melawan nafsu, no? Melawan nafsu. Kamu nggak boleh sebagai orang Quran, terus nggak nikmati Quran Anda nggak boleh. Ya tapi seperti ini kan sudah minoritas. Orang kayak saya itu sudah minoritas. Ya nggak apa-apa. Spedewa itu. Ya emang harus latamut dana, no? Ainaika ilama matana bihi aswajab minum zahrat al hayat dunya li naftinahum. Rasulullah itu delok sapine tonggo, iku mek pangeran serang oleh. Kowe gak delok wong di dunya wae. Karena pikiran sederhana, misalnya gini, saya di rumah atau di mana saja. Ngerti tonggo di sapi 10 atau di mobil 10. Cek enake wong iku di mobil 10. Itu kan kamu anti ilmu Quran. Sebetulnya orang punya harta 10, itu kan punya hisab 10. Dan punya masalah 10, karena ini nanti dipertanggungjawabkan di depan. Sementara kiapal 10 juz itu tidak ada hisabnya. Itu kan kita terus jadi orang duniawi sekali, nganggap sesuatu yang potensi dihisab, potensi yang menjerumuskan ke neraka karena kadang mendapatkannya secara tak halal. Kamu anggap enak itu anggap mobilnya 10, dunia ini ada. Terus kamu katanya ahli Quran itu sing jenenge enak ya wong sing bebas hisab, sing jenenge enak adalah wong sing dekat dengan Allah. Tapi kamu yang katanya ahli Quran darani enak wong sing di dunia, tapi kok apa-apa. Ya tapi orang seperti ini kan banyak dan alhamdulillah sira ketara nak salah. Akhirnya kiai ngomong ngono ya ora, ep hafid ngomong ngono ya ora, ep. Tapi kita, saya yang masih waras, ngomong ngene kok ep. Yes. Yes, saya serahkan aja cerita bahasa mengakhiri, masya Allah. Ya wis pangeran gitu ya rapopo. Ini kalau ya serapopo, nyatanya Allah ya rapi-rapi. Buku di sepura nopo. Tapi kamu harus yakin itu tidak benar, tradisi seperti itu tidak benar. Tetap man utiyal Qur'ana wa ro'a anna ghairahu utiya afdhala minhu faqadis tasghara ma'adzamahu. Orang yang sudah dikasih Qur'an kemudian berpendapat atau meyakini ada orang lain yang mendapat lebih dari dia, maka dia menyepelekan sesuatu yang diagungkan. Makanya orang bawa Qur'an itu berat. Makanya saya kemana-mana itu masih sering ngebis. Bukan karena saya sufin, nah. Saya itu ingin gak bergantung orang lain, ya biasa saja. Saya naik mobil ya biasa, ngebis ya biasa, hidup sendiri ya biasa, bareng hudeg-hudeg ini ya biasa. Pokoknya sementing kabelillah wafil, wafil. Karena ini penting. Nah, kalau tradisi itu sudah benar, terus kemudian kamu baca Quran. Qulillah sumadar hum fi khawdihim, yalah. Kulillah, menghadapi apa saja Muhammad, kul katakan Muhammad Allah, bahwa pegangan hukum kami itu satu Allah. Sumadharhum fi khawdihim, ya biar mereka kaya itu, sementing kulillah, baru faham. Lah tapi nak mental wis duniawi, rawong duwe bojo iri, rawong suga iri kabeh iki sing maca Quran, ulillah, ya ora paham. Wong peradabannya seperti itu terus maca ulillah, sumadarum fi khaudihim. Terus tinggalkan mereka. Malah kowe protes mbak pengen tinggalkan gimana Gusti itu mitra dagang saya ini. Mitra politik saya kok disuruh tinggalkan saya di dunia lalu sama siapa? Quran bawa cowok gue ya rusak. Pengayatnya boleh lah, sumbadar maka tinggalkan. Beda dengan orang-orang ahli Quran. Saya bersama kamu karena diperintah Allah. Ciri utama orang alim harus ngajar. Ya sudah, saya bersama kamu untuk ngajar. Tapi urusan dunia sebisa mungkin orang harus meninggalkan. Makanya banyak orang alim yang ekstrim. Tapi ya banyak juga yang baik. Ya macam-macam. Serempat orang alim ini. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi kalau baca Quran itu harus baca peradaban dulu. Baru karena Quran ini kalimat. Pipi Quran itu kalam. Di mana mana kalam itu ada pijakannya. Ya, kalam itu pasti ada apa? Pijakan. Nah, tapi orang kaji Quran sekarang itu nggak usah pijakan. Nggak ada tamhidnya. Makanya di apa untuk memahami huruf Quran disebut ilmu usul fikih. Untuk menganalisis maknanya apa? Quran. Dan itu kelihatan gampang kalau pakai ilmu apa? Usul. Yang masyhur ya Imam Syafi'i tadi. Masyhur itu kan Imam Syafi'i. Kamu kalau di padang pasir itu boleh tayamum setelah kamu mencari-cari air. Terus kata kitab Fathul Qorib, kalau ada gunung ya nyari ke atas, kalau ada lembah ya cari ke bawah. Yang penting nyari dulu. Setelah nyari baru kamu boleh tayamum. Imam Syafi'i ditanya, kenapa harus nyari dulu? Qala ta'ala falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Nah, orang mencari jenenge gak roh. Nah, itu Imam Syafi'i. Jadi kata Allah kan mengatakan, kamu boleh tayamum kalau falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air baru fatayamamu. Di mana-mana bahasa tidak menemukan setelah mencari. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan boleh tayamum kalau fil mafawis di padang Sahara setelah mencari-cari. Setelah mencari-cari tidak ketemu baru tayamum. Nah itu Imam Syafi'i mengatakan itu dari ayat falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di kemana-mana kata tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari jenenge tidak tahu. Nah itu jenenge istiqmalul arobi. Amin kula terus nang. Sekolah wong alim tenan sampean kang paham iku jos tenan. Engko ulang no wes kok wong alim sik ibu. Kok mbok ora iso terusno ya ora iso pokoke ngono. Napa? Pokoke ngono. Keren kok napa? A inna la fi khalqin jadid uta inna istifhamun istifham tangki ingkariun kampung so ingkar kita iki lha jate iki lan akhir lha berwa ta siri sania. Lan hasil sing kedua wek to li alifin. Terus wuki la fikum. Balhum biliko irabbihim kafirun wa idkhali alifin bainum alal wajhin ing atas wajah luruf mautin qala ta'ala bal balute kufar biliko irabbihim kelan ketemu ning pangerane kufar e bil basi dikise kelan anane basi ku kafiruna kafir kabeh kul ngucap sira Muhammad lagu marim kufar ya tawafakum bakal mata ini kum sira kabeh kul ya tawafakum sapa malakul mauti sapa malaikat pati ukila kang den pasrahi sapa malakul mauti bikum sira kabeh e bikop di arwahikum tegese kelawan jupuk nyawa-nyawa sira kabeh. Suma ila rabbikum mongkono lima ring pengiran sira kabeh turja una den galekno sira kabeh dibalekno ahyaan hali urip-urip kabeh fayu jazia muto fayu jazia kum mongko mal sapa wa taala kum sira kabeh bi amalikum lan amal-amal sira kabeh walam poe kula pesen ge poe kula suwun poe namanani Quran ngangge terjemah mboten apa-apa sementing mboten untuk hukum insyaallah sementing tidak untuk apa hukum kalau untuk hukum itu harus mengkaji detail-detail itu di kitab fikih karena tadi kalau sampai nuruti hanya dohiri lafad, ya ada ayat famastam taktu bihimin huna fa'atu huna fa'atu. Tapi kan tidak mungkin maknanya seperti itu. Ya pokoknya kalau suwun sekali ya, kalau maknanya Quran itu pakai tamhid, pakai dasaran istiqmalul arom, kemudian oleh adat yang bernama jalan, kayak tadi yang tatoyir tadi, kemudian kamu baru menentukan apa? Makna. Mungkin. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa jalla kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa jalla kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa jalla kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi. Thank you.